Sekarang baru G. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang tawassul. Tawassul beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan peran perantara, menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya, atau menyebut amal soleh, atau minta doakan dengan orang soleh yang masih hidup. Adapun tawassul dengan menyebut kehormatan orang-orang soleh atau kehormatan para nabi, maka tawassulnya tidak disyariatkan, bid'ah. Yang ketiga, tawassul yang syirik, yaitu menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantara dalam ibadah atau berdoa atau meminta kebutuhan atau meminta pertolongan. Itu tawassul yang syirik. Nah, syirik orang-orang jahiliyah di zaman dulu, di zaman ketika Nabi Muhammad diutus, adalah syirik dalam tawassul. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka itu ya'buduna min dunillah, beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa menghilangkan bahaya dan tidak bisa memberi manfaat. Tapi mereka mengatakannya, haula syufa'una indallah. Mereka itu adalah wasilah, perantara yang memberikan syafaat di sisi Allah. Di kesyirikan orang kafir di zaman Nabi Muhammad, mereka berdoa kepada patung-patung, meyakini patung itu dulunya orang soleh yang akan menyampaikan permohonannya kepada Allah. Dalam dalil yang lain, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah patung-patung atau nabi-nabi atau malaikat-malaikat. Kami enggak menyembah, katanya. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Tapi tujuan kami biar mereka nanti menyampaikan kepada Allah agar kami dekat kepada Allah. Jadi kita jadikan peran perantara. Di wasilah yang atau tawassul yang kita kenal dengan tawassul harus dengan nama-nama Allah atau dengan amal soleh yang kita lakukan, atau dengan doa orang soleh yang masih hidup. Selain tiga itu, berarti dia tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang yang baru lagi adalah tabaruk. Sudah dengar kata tabaruk? Ngalap berkah? Ngalap berkah? Ngalap berkah? Nyari berkah? Nah, tabaruk. Kalau di silah di Jawa, di Jakarta, yang namanya ngalap berkah. Nah, orang-orang Jawa, orang-orang Jakarta pergi ke kuburan wali-wali, ya kan? Kemudian diambillah tanah kuburan untuk ngalap berkah. Diambil tanah kuburan, debu-debu kuburan, kemudian diusapkan di muka, diusapkan di badan. Deh, pagi aja kesambas. Pagi ya kesambas yang kuburan yang kuning-kuning. Tahu lah. Tanah kuburan. Nah, kami tujuannya semuanya adalah ngalap berkah biar barokah, katanya. Ngambil tali pocong kuburan lah, ngambil tanah kuburan lah, ngambil apa, tahi kain penutup kuburan, tirai-tirai kuburan, ya kan? Nah, atau ngambil bunga-bunga di kuburan. Semuanya tujuannya sama, ngalap berkah. Ngalap berkah, bahasa Arabnya namanya tabarruk. tabar. Das. Kalau berkah bahasa Arabnya tabarruk. Bertabarruk. Ayo kita tabarruk. Hah? Tabarruj, tabarruj beda. Tabarruj ya menampakkan perhiasan, pakai pakaian yang tidak syar'i. Bersolek-solek, berjalan berlenggak-lenggok, itu namanya tabarruk, tabarruj. Kalau ini tabarruk. Tabarruk yang ngalap berkah. Nah. Paham enggak? Nah, yang banyak dilakukan oleh orang di Jawa, di Jakarta, di Pontianak, di Sabah, banyak. Ngalap berkah ke kubur, kuburan. Ngambil tanah kuburan, ngambil daun-daun bunyi-bunyi di kuburan, ngambil kain-kain kuburan. Kalau pergi haji, ngambil kiswah, Ka'bah. Kain Ka'bah yang menutupi Ka'bah ya, dia ambil untuk tabarruk. Padahal si orang Saudi yang melakukan. Nah, sekarang kita bahas tabarruk. Tabarruk ya, sesuatu dikatakan berbarokah, dia harus ada dalil. Sesuatu dikatakan berbarokah, dia harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak boleh mengatakan dia berbarokah. Paham? Kenapa? Karena barokah masalah gaib. Karena barokah masalah gaib. Masalah gaib, semua masalah gaib harus ada dalil. Contoh masalah jin, jin gaib harus ada dalil. Tidak bisa berbicara tentang jin kecuali harus ada dalil. Misalnya kita mengatakan jin itu makan tulang, betul, karena ada dalilnya jin makan tulang. Kita mengatakan jin itu bisa masuk ke tubuh manusia, bisa mengalir ke dalam darah manusia, betul, karena ada dalilnya. Ya jadi mini-mini Adam majrodam, dia berjalan ke tubuh manusia melewati sesuai dengan aliran darah manusia, betul, karena ada dalilnya. Nah, semua perkara-perkara yang gaib tidak boleh kita mengatakan kecuali ada dalilnya. Termasuk Allah itu gaib. Al-gaib. Allah itu gaib. Nah, kita tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali harus pakai dalil. Allah suka kita gitu. Allah benci kita gitu. Harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarangan. Nah, tabarruk. Sesuatu yang berbarokah harus ada dalil. Kalau seandainya dalil, tidak boleh kita katakan dia berbarokah. Paham ya? Nah, sesuatu yang berbarokah ya, bisa bentuknya waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang dia berbarokah. Contohnya apa ya? Malam Lailatul Qadar. Kenapa kita mengatakan Lailatul Qadar malam berbarokah? Karena ada dalil. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang khairun, yang lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Berbarokah amal yang dilakukan di dalam malam Lailatul Qadar, seperti kita beramal lebih dari 1000 bulan. Salat kita 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti salat selama 1000 bulan lebih. Nah, jelas kan ada dalilnya yang kita mengatakan malam Lailatul Qadar berbarokah, kan ada dalil. Contoh lain, tempat yang berbarokah. Ada enggak tempat yang berbarokah? Ada, jawabannya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Masjidil Haram ini di Mekah, Ka'bah. Sholat di Masjid Nabawi 1000 rakaat dibanding dengan sholat di masjid biasa. Hah? Masjid Nabawi di Madinah. Dan sholat di Masjidil Aqsa 500. Masjidil Aqsa di Damaskus. Nah, Palestina. Jadi tiga tempat ya berbarokah. Dari mana kita tahu? Karena sholat di sini dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat dibanding dengan sholat-sholat di tempat yang lain. Berarti waktu sudah, tempat sudah. Yang ketiga, benda. Apa benda yang berbarokah? Kan keris. Kan? Ada yang mengatakan keris berbarokah. Ada yang mengatakan jimat berbarokah. Ada yang mengatakan batu akik, cincin berbarokah. Dari mana kita tahu? Barokahnya masalah gaib. Apa benda yang berbarokah? Benda yang berbarokah, air jam-jam. Yang berbarokah, benda yang berbarokah, air zam-zam. Benda lah. Benda cair. Benda kan ada yang benda padat, ada yang benda cair, ya kan? Nah, air zam-zam adalah benda yang berbarokat. Innahu mubarakun. Innahu ta'amu tu'amin. Zam-zam itu mubarakun, berbarokah. Orang yang minum zam-zam akan dikabulkan permintaannya sesuai dengan niatnya. Air zam-zam itu sesuai dengan orang yang meniatkannya. Setelah kita berniat minum zam-zam, ingin bisa menghafal Al-Quran, kita akan bisa menghafal Al-Quran lewat minum air zam-zam. Jelas? Nah, kemudian yang berbarokah setelahnya waktu, tempat, benda, kemudian amal. Amal, perbuatan. Nah, perbuatan yang berbarokah adalah seluruh amal, amal soleh. Seluruh amal soleh adalah berbarokah. Dalilnya Allah mengatakan, man jaa bil hasanati. Siapa yang melakukan satu perbuatan amal soleh, falahu asru amsalihah, maka dia dapat 10 kali lipat pahala. Kita baca satu huruf. Alif, lam, mim, tiga huruf kan? Alif, satu huruf. Dikali 10 jadi 10. Lam, satu huruf. Dikali 10 jadi 10, berarti 20 sudah kan? Mim, satu huruf. 10 dikali 10 jadi 30. Berarti 30 huruf. Alif, lam, mim, dapat 30 kebaikan. Nah, satu huruf satu kebaikan. Jadi manja'a bil hasanati, siapa yang melakukan satu perbuatan baik, falahu asru amsalihah, maka dia dapat 10 kali lipat. Nah, kemudian waktu sudah, tempat sudah, benda sudah, amal perbuatan sudah, kemudian manusia. Manusia, ada enggak manusia yang berbarokah? Hah? Ada enggak manusia yang berbarokah? Ada jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tubuh para nabi secara keseluruhan. Seluruh tubuh seluruh para nabi adalah berbarokah. Termasuk Nabi Muhammad adalah berbarokah. Nah, adapun orang-orang soleh yang bukan Nabi Muhammad, bahkan para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh para sahabat, karena orang-orang soleh kan. Nah, tubuhnya yang berbarokah cuma Nabi Muhammad. Adapun orang-orang soleh, tidak ada yang berbarokah tubuhnya. Seluruh para sahabat sekalipun. Kalau sahabat tubuhnya tidak ada yang berbarokah, berarti di bawah para sahabat lebih-lebih. Nah, kesalahan orang-orang zaman sekarang, mereka bertabarruk nyari barokah dengan nyium tangan Pak Kiai. Cium tangan, bahkan nunduk-nunduk, bahkan ada yang cium kaki Pak Kiai. Nah, inilah kesesatan orang-orang yang tergelincir. Jadi dia mencari barokah dengan tubuh wali-wali, tubuh kiai, tubuh orang-orang soleh mereka. Paham ya? Nah, yang berbarokah tubuhnya cuma Nabi Muhammad. Para sahabat tidak berbarokah. Buktinya, tidak ada para sahabat yang datang ke Abu Bakar, kemudian jilat-jilat tangan Abu Bakar, jilat-jilat badannya Abu Bakar, tidak ada. Ini menunjukkan berarti sahabat tidak bertabaruk dengan manusia. Adapun badan Nabi Muhammad, badan Nabi Muhammad berbarokah. Nabi Muhammad tatkala ludah meludah diambil, ludahnya disambut, kemudian diusapkan ke muka. Beliau bekas wudu, diambil bekas wudu beliau. Beliau berkeringat, disalute keringatnya Nabi Muhammad, wanginya seperti minyak wangi kasturi misk. Khusus untuk Nabi Muhammad. Adapun selain Nabi, nah, tidak ada yang berbarokah zat tubuhnya. Jadi Nabi Muhammad, seluruh anggota badan Nabi Muhammad itu berbarokah. Itu kalau Nabi Muhammad masih hidup. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat bertabaruk dengan badan Nabi Muhammad. Ambil keringat beliau, ambil air ludah beliau, ambil bekas air wudhu beliau. Jadi Nabi Muhammad badannya itu berbarokah. Bagaimana kalau sekarang sudah wafat? Bagaimana tabaruk Nabi berkah dengan Nabi Muhammad? Tidak bisa lewat fisiknya. Lewat ajaran. Lewat amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan meninggalkan ibadah kan? Beliau ajarkan bagaimana sholat, beliau ajarkan bagaimana puasa, beliau ajarkan bagaimana makan, ya kan, makan tiga jari, kemudian makan posisi duduknya bagaimana, beliau ajarkan bagaimana masuk keluar WC, masuk keluar masjid, bagaimana mau tidur, bagaimana bangun tidur, beliau banyak beristighfar sehari itu 70-100 kali, ya kan, banyak amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Kita kan tidak bisa berbarokah dengan badannya. Sekarang berarti kita ngikuti amalan-amalan Nabi Muhammad. Nah, seandainya ngambil berkah dari Nabi Muhammad cuman bisa lewat badan beliau, tentu kita orang-orang yang tidak bertemu Nabi Muhammad dan punya kesempatan kan. Tapi Allah tidak membatasi. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dengan memberikan kesempatan orang yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertabaruk mengambil berkah lewat ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad, contohnya bersiwak, contohnya berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, istinsyak, barokah kalau kita lakukan. Contohnya kita puasa Senin Kamis, itu amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ini membawa barokah. Nah, kemudian yang penting sekarang, nah, yang kita sebutkan tadi adalah cuma sebagian contoh dari sesuatu yang berbarokah, waktu yang berbarokah, contohnya malam Lailatul Qadar. Ada yang lain, ada waktu Jumat, hari Jumat, ya kan, sampai sebelum terbenam matahari. Ada waktu sepertiga malam terakhir, itu berbarokah. Atau yang kedua tempat itu ketika wukuf di Arafah. Dan berbarokah. Jadi itu yang kita sebutkan tadi cuman sebagian contoh. Waktu, kemudian tempat, tadi contohnya tiga masjid, yang bentuk benda-benda, contohnya air, zam-zam, amal, contohnya seluruh amal, soleh, kemudian manusia, contohnya adalah Nabi Muhammad. Nah, kita tidak boleh mencari berkah kepada apapun, baik kepada waktu, kepada tempat, kepada benda-benda, kepada manusia, kepada apapun. Tidak boleh kita mencari berkah kecuali harus ada dalil. Nah, apa arti barokah? Barokah artinya adalah kasratul khairi wa ziyadatuhu au thubutuhu wa luzumuhu. Barokah adalah kebaikan yang banyak, banyak kebaikannya dan terus bertambah. Udah banyak, terus bertambah, tidak berkurang. Au subutuhu waluzumuhu, atau kalaupun dia tidak bertambah, dia akan tetap terus ada tanpa pernah berkurang. Jadi barokah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kalaupun tidak bertambah, dia akan tetap gitu, tidak pernah hilang. Itu namanya barokah. Nah, harta yang berbarokah, harta yang banyak. Kalaupun tidak banyak, dia terus ada dan terus bermanfaat. Umur yang berbarokah, hidup umurnya untuk amal soleh, anak-anak yang berbarokah, keluarga yang berbarokah. Jadi barokah itu banyak. Jadi intinya kita tidak boleh bertabaruk kecuali harus ada dalilnya. Nah, kalau kita bertabaruk dengan air zam-zam boleh. Kita bertabaruk dengan kita sholat di tengah masjid boleh, karena memang itu ada dalilnya. Adapun selain yang ada dalil, maka kita tidak boleh bertabaruk di dalamnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.